شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Uthman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mudarasah kita, belajar bersama kitab Riyadu As-Salihin. Dan kita masih dalam bab muraqabah. Satu bab yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktekan dan dilaksanakan. Yani bab di mana seseorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi dalam ucapannya, diawasi dalam gerak-gerik hatinya, dan diawasi dalam segala tingkah laku dan perbuatan dia. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca hadis ke-60. Ini hadis pertama di bab muraqabah. Hadis yang cukup panjang. Di akhir hadis tersebut diterangkan tentang ihsan. Bahwa ihsan dalam hal ini mirip dengan muraqabah, dan dialah muraqabah, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Kalau kau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Inilah muraqabah. Kemudian saya bawakan perkataan ulama atau sebagian ulama, arti dari ihsan adalah alla yafqidaka fima amarak. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu di tempat-tempat, di perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Wa alla yajidaka fi manahak, dan jangan sampai Allah mendapatkan dirimu di tempat-tempat yang Allah larang. Itulah muraqabah, itulah ihsan. Ini hadis ke-60. Sekarang kita akan masuk ke hadis ke-61. Nah, kalau kita terus bersama dengan hadis 60 ini enggak akan selesai-selesai. Di situ ada pembahasan rukun Islam, pembahasan rukun iman, ya. Kemudian nanti ada ihsan itu sendiri, kemudian ada tanda-tanda kiamat. Panjang pembicaraan. Baik. Kita kembali atau masuk melanjutkan hadis ke-61. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Atsani." Hadis yang kedua. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jundub ibni Junadata. Nama beliau adalah Jundub ibnu Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan juga Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz ibn Jabalin, sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan tiga perkara. Di mana tiga perkara ini adalah bagaimana sikap seorang hamba yang benar kepada Allah, sikap seorang hamba kepada dirinya, dan sikap seorang hamba kepada sesama. Ada tiga wasiat di sini berarti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini pertama, ini sikap seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, hak-hak seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ini sikap seorang hamba kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah hak sesama manusia. Ini sikap seorang hamba kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Di dalam kondisi apapun engkau berada. Wa atsbi isayyata alhasanata tamhuha wa atbi as-sayyi'ata. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan. Al-hasanata, dengan perbuatan baik. Jadi lakukan perbuatan baik apabila engkau terjerumus ke dalam perbuatan buruk. Namanya manusia terkadang apa? Tergelincir. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik yang kamu lakukan akan menghapus perbuatan buruk yang telah lalu. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini tiga wasiat. Yang pertama adalah wasiat bagaimana seorang hamba harus menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana dia harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa banyak definisinya. perintah atau wasiat yang pertama adalah wasiat untuk takwa. Definisinya banyak, tapi inti dari sekian banyak definisi adalah fi'lu ma amarallah, ini fi'lu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala, imtisalan, dengan niat melaksanakannya karena memang diperintahkan oleh Allah, wa tarki an-nawahi, dan meninggalkan seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada definisi yang lain cukup banyak, diantaranya adalah definisi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa taqwa itu adalah an al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad liyawmir rahil. Ya, pakai il semua berakangnya. Ya, ada yang bisa ngulangi? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Al-Jalil. Siapa Al-Jalil? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jalil yani zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amalu bit-tanzil, dan mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa? Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waridha bil qalil, dan merasa ridha dengan perkara yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ridha meskipun yang diberikan tampaknya apa? Sedikit. Karena tanpa dengan izin Allah, kita pun tidak akan bisa mendapatkan yang sedikit itu. Maka ketakwaan adalah ridho kepada setiap pemberian Allah, syukur, ya, bersyukur. Jadi ridho itu di atas syukur. Lalu syukur itu fi muqabil nikmah. Syukur itu ketika seorang mendapatkan apa? Nikmat. Kalau ridha itu mau di apakan saja sudah mau. Ya. Diberi banyak ya senang, diberi sedikit ya alhamdulillah. Diberi sehat ya alhamdulillah. Diberi sakit ya alhamdulillah ala kulli hal. Ini namanya ridha. Apapun yang diperbuat Allah kepada kita, kita ridho. Ini meskipun apa? Meskipun sedikit. Kemudian selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, wa al-isti'dad liyaumi ar-rahil, siap-siap mati. Itulah takwa. Ya. Siap-siap mati. Jadi gimana ya siap-siap mati? Siap-siap mati itu ya berarti ini yang berat bagi kita. Bagaimana setiap waktu kita merasa bahwasanya kita ini akan mati. Jenengan bayangkan mati kapan kira-kira? Syekh Niko, antum? Ada tiga orang ulama bertemu. Tiga orang ulama kalau tidak salah bertemu. Mereka kemudian berbincang-bincang di antara mereka. Sudah pernah saya sampaikan insyaallah. Tak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Yang seorang mengatakan mal amal, apa cita-citamu katanya? Ini apa bayanganmu tentang kematian? Saya katanya, tidaklah berganti hari kecuali saya membayangkan sudah mati. Kata yang bertanya, itu terlalu panjang. Kalau kamu? Tanya yang kedua. Kalau saya, tidaklah saya melangkah kecuali saya akan mati di langkah berikutnya. Apa kata yang tanya? Terlalu panjang katanya. Terus apa dong bayanganmu katanya? Kata yang ketiga yang bertanya, apa yang bisa saya katakan? Wong nyawa saya ini ada yang punya katanya. Jadi saya enggak bisa komentar apa-apa tentang sampai kapan kira-kira mati saya. Saya enggak punya enggak bisa apa-apa. Kalau yang pertama tadi mengatakan ganti hari baru mati. Yang satu setiap melangkah baru apa? Langkah berikutnya mati. Nah yang ketiga ini, terus kalau memang itu kamu anggap terlalu panjang, menurut kamu bagaimana dong? Kalau menurut dia yang ketiga, saya gak bisa mengatakan apa-apa. Karena nyawa saya bukan milik saya. Jadi gimana kita harusnya? Maka seorang ketika dalam kesempatan lain, ya, ulama, ada dua orang ulama atau beberapa ulama akan melakukan sholat. Ya, biasalah orang alim ketemu orang alim. Ternyata terjadi juga seperti yang terkadang terjadi di kalangan kita. Kalangan kita ini. Orang-orang yang baru belajar. Datang waktu sholat, apa yang terjadi biasanya? Dorong-dorongan. Anda yang imam. Oh enggak, kamu saja. Enggak, Anda saja yang imam. Enggak, kamu saja. Akhirnya yang didorong tadi mengatakan, enggak, saya, kamu sekarang imami, saya nanti sholat berikutnya. Saya nanti sholat berikutnya. Ini maghrib tuh misalnya kan. Saya nanti sholat berikutnya. Ya gantianlah sholat isya nanti. Apa kata yang satunya? Na'udzubillah min tulil amal. Fa'innahu yufsidu khairal amal. Fa'innahu yamna'u khairal amal. Aku berlindung kepada Allah dari cita-cita yang terlalu panjang katanya. Angan-angan yang terlalu panjang. Karena itu bisa merusak sebaik-baik amalan. Maksudnya gimana? Maksudnya, ulama yang na'udzubillah tadi itu, mengatakan na'udzubillah, mengatakan, kamu itu cita-cita untuk hidup, angan-angan untuk hidup itu terlalu panjang. Karena kamu memiliki angan-angan hidup terlalu panjang, biasanya menjadikan amalan itu santai-santai. Kan nanti masih bisa sholat apa? Isya. Okay. Nanti kan masih bisa sholat? Isya. Itu sudah dianggap oleh ulama tadi apa? Angan-angan yang terlalu panjang yang bisa merusak kekhusyuan di dalam sholat. Sehingga terkadang kita, lah nanti kan masih bisa sholat isya, Allahu Akbar. Ini kesempatan mikir, ngitung opo, mikir opo. Sama dengan kita ketemu Ramadan yang lalu. Ramadan ini gak usah khatam banyak-banyak dulu lah. Mungkin tahun depan. Atau mungkin bulan depan. Ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir yang meninggal di tanah suci. Berapa ratus untuk haji tahun ini? Ratusan. Mereka adalah orang-orang yang Ramadan kemarin bersama dengan kita. Sebagian adalah bersama dengan kita. Tapi ternyata hajinya itu adalah terakhir bagi mereka. Rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah menerima haji mereka. Ada yang baru di pesawat, belum sampai sudah meninggal. Ada yang di Mekah menunggu waktu haji sudah meninggal. Ada yang sudah balik ke Madinah nunggu pulang ke Indonesia meninggal. Jadi kalau kita berangan-angan, misalnya kita sudah punya biaya untuk haji, dah nantilah ya, tahun depan ngenteni apa putune lahiran, ngenteni putune lahiran, ya kan? Putune lahiran lah nantilah ngenteni putune wis gede, putune wis gede lah ngenteni putune sekolah. Ben ora momong maning. Begitu putune sekolah, lah ngenteni adine lahiran, lah adine lahiran. Masya Allah, ini taswif. Ya, nunda-nunda seperti ini bahaya ini. Termasuk tadi itu ulama tadi marah. Ini kaget. Kamu itu jangan terlalu panjang angan-angan sampai nunggu sholat isya, itu yang bikin rusak kita sholat, membuat sholat kita itu apa? Rusak. Sehingga ketika kita sholat maghrib, karena nanti masih ada angan-angan pingin sholat isya, maghribnya santai. Ya. Kalau kita menghadiri pengajian, santai. Kalau sikiora dong minggu ngarep isa dong. Sikiora teko minggu ngarep isa teka. Siki ngantuk minggu ngarep saya ngantuk. Kan? Ini yang kadang merusak. Ah, tesih bisa lah, tesih bisa. Tertunda dalam belajar Al-Quran. Ya, lah, menggolah, masih bisa. Padahal usia kita semakin hari semakin habis. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun majmu'ah. Kalian itu adalah hari yang ditumpuk-tumpuk, dikumpulkan. Kalau satu hari lewat, berarti sebagian umur kita sudah habis. Minus, minus, minus, minus. Ibaratnya umur kita 60. Berarti kalau kita 40, sudah habis 40 tahun, tinggal berapa? 20 tahun. Maka, nah, takwa itu adalah istidat. Siap-siap mati. Orang yang sudah bersiap-siap mati, itulah muraqabah. Orang yang siap-siap mati dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah sesempurna mungkin, meninggalkan larangan-larangan Allah sejauh-jauh mungkin, itulah muraqabah. Jadi kita ini dituntut untuk bertakwa di setiap waktu, setiap keadaan kita. Sholat misalnya. Sholat kewajiban kita. Maka laksanakan sholat itu dengan takwa. Bagaimana caranya? Ya berarti kita merasa diawasi oleh Allah. Mulai dari setiap gerakan kita, niat kita. Sholat untuk apa? Saya sholat karena Allah. Ikhlas, insya Allah mudah-mudahan, ya Allah saya mudah-mudahan ikhlas. Dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini harus, niat ini harus betul-betul apa? Kita jaga, karena Allah mengawasi niat kita. Nah, berarti muraqabah dalam masalah niat. Kemudian takbir. Bagaimana cara bertakbir yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul cermati. Jangan asal-asalan. Gerakan yang kita lakukan, ucapan-ucapan zikir di dalam sholat yang kita lakukan. Syarat-syarat sholat harus kita penuhi. Misal wudu, bersuci. Jangan sampai seorang sholat tanpa apa? Berwudu. Lah, orang-orang sengerti iki, ya kan? Etok-etok. Ya. Pura-pura sudah wudu padahal belum berwudu. Enggak boleh. Kita mana takwa kita kepada Allah dalam sholat? Ya, syarat. Tepat waktu. Jangan sampai kita mengerjakan sholat di luar waktunya atau sebelum waktunya ataupun setelah waktunya. Ini namanya apa? Takwa. Syaratnya, rukun-rukunnya. Ya. kewajiban-kewajiban sholat, khusyuknya. Ya, kalau bicara seperti ini gampang. Tapi karena saya kali ini yang dituntut bicara, ya saya yang bicara. Bukan berarti saya itu sudah mahir dalam menerapkan syarat-syaratnya, mahir dalam menerapkan rukun-rukunnya, sempurna dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, paling khusyuk dalam sholatnya. Enggak. Tapi karena saya dituntut untuk bicara. Ada seorang santri kita, Masya Allah, mengatakan, kursi apa yang Anda kalau diberi itu enggak mau? Coba para sesepuh ini. Kursi apa yang Anda kalau diberi aja enggak mau? Ini Ramadan enggak ikut di Manarul Ilmi ini kelihatannya. Kejadiannya pas Ramadan soalnya. Jadi ada pertanyaan dari seorang ustaz muda di Manarul Ilmi mengatakan, kursi apa yang Anda kalau diberi itu enggak mau? Ada yang menjawab, kursi rusak. Oh, rusak bisa dirongsok mas ya kan? Kursi patah, patah bisa di, betul. Kursi roda masih bisa dipakai. Yang Anda enggak mau itu kursi ini. Saya ingin jenengan pindah mriki. Atau mas Topi, ini kursi yang jenengan kalau dikasih enggak mau. Tapi om, saya dituntut duduk di sini ya saya bicara. Dan tidak setiap yang bicara adalah orang yang paling. Itu perlu dicamkan. Bukan setiap orang yang berbicara adalah orang yang paling. Paling khusyuk sholate, paling pinter. Bukan. Rubba amilin ila rubba faqihin ila man huwa afqahu minhu. Kata Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang faqih, orang yang faham agama, menyampaikan kepada orang yang lebih faham kepadanya. Lebih faham darinya. Itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wong saya dituntut bicara untuk contoh takwa dalam sholat, ya ini. Berarti kita harus memperhatikan syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya, kewajiban-kewajiban sholatnya, ya. Kemudian kalau perlu dilengkapi dengan apa? Sunnah-sunnah di dalam sholatnya. Terus bagaimana kalau seorang itu lalai dengan terlewat kewajiban di dalam sholatnya? Ini perlu dia bertakwa. Caranya adalah belajar. Sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah di dalam sholatnya. Takwa dalam masalah zakat misalnya. Puasa, sholat perintah Allah. Kita bertakwa. Cara bertakwa dalam sholat itu seperti itu. Dalam masalah zakat juga demikian. Ngitung duite sing teliti. Jangan sampai sudah sampai nisab, ngakunya belum. Allah yang maha tahu. Dan Anda juga tahu. Ngitung gak usah dipleset-plesetkan. Ya. Disalah-salahke. Atau mungkin mendekati waktune zakat diakali. Ya. Dikeluarkan sedikit uangnya biar tidak mengeluarkan lebih banyak. Kalau emas gampangnya ya. Emas murni atau emas mencapai 85 gram. Berarti zakatnya 2,5%. Berapa gram? Sing bakul emas nih, cepat ngitungnya. 2,5 dari 85. Berapa? 1/40 dari 85 berapa? Berapa berarti? 85 dibagi 40? 2, berapa? 2,4 gram. Ya, taruhlah 2,4 gram ya. Dari 85 gram harus mengeluarkan berapa? 2,4 sampai 2,5, ya kan? ngerti meh tekan haul. Untuk mengeluarkan 2,5 gram abot. Caranya gimana? Orang didol. Etok-etoknya sedekah. 1 gram. Ya kan? Dengan sedekah 1 gram, emasnya enggak jadi 85. Jadi enggak wajib apa? Enggak wajib zakat. Ini akal-akalan namanya. Atau didol desit misalnya. Ya etok-etok sedekah segram emas. Betul. Padahal dia lari dari zakat. Semua tergantung dari apa? Niat. Muraqabah. Allah tahu niatnya. Jadi takwa dalam masalah zakat itu ya itu tadi. Mangsane zakat ya zakat. Begitu. Muraqabah atau takwa dalam masalah puasa. Ya. Nek encen durung wektune napa? Buka ya jame ora sadi. Cepetaken. Atau nek mangsane wis adzan subuh, pit mandek. Jangan nyanding radio di geser Purbalingga. Telah tiba waktu azan di Purbalingga. Geser, wah Purbalingga geser. Sing pundi sing adane mundur? Ngetan apa ngulon? Ngetan? Ngetan Kutoarjo. Ngulon ya. Ngulon. Jajal apa Tasik Malaya. Waktu adzan masih 5 menit. Baiki. Mangan maneh. Waktu adzan Tasik Malaya segera tiba. Waduh, geser maning. Sidane tekan pundi? Sabang Aceh dari Sabang sampai Merauke. Wah, tekan Aceh. Wah, iki wis. Liyane wis mangkat salat subuh niki nembe napa? Wis sahur bae. Takwa kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Ya. Demikian. Kita jaga kata-kata kita di dalam waktu berpuasa dan seterusnya. Ini takwa dalam masalah apa? Puasa. Takwa dalam masalah haji. Demikian juga harta yang kita gunakan untuk haji itu sebaiknya sebaik-baik harta, karena kita akan mengunjungi sebaik-baik apa? Tempat. Dan sebuah ibadah yang Masya Allah menggabungkan antara ibadah badan, harta, itu di haji. Ya. Hartanya yang bagus. Sampai di sana menahan diri dari perbuatan fasik, ya, perbuatan rofath, dan seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini contoh takwa dalam bagaimana kita dalam ibadah-ibadah kita. Ya, dalam muamalah pun demikian. Berhubungan dengan sesama manusia kita bertakwa. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah. Kemudian wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha tamhuha. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan dengan perbuatan baik, niscaya menghapuskan keburukan hasil dari perbuatan buruk yang telah kau lakukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ini akhlak seorang hamba kepada dirinya ketika dia berlaku zalim kepada dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berlaku dosa, zalim itu artinya melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu berarti dia zalim terhadap dirinya. Dan juga berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera dia menyusuli kezalimannya tadi dengan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Sing rumangsa nuwun sewu paningale jelalatan, melihat perkara-perkara yang tidak dihalalkan di dalam syariat Islam. Maka obati mata kita ini dengan apa? Amal soleh. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Di antaranya dengan berwudu. Dengan berwudu. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu apabila berwudu kemudian membasuh mukanya, maka akan keluar seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan wajah, muka, dan matanya bersama dengan tetesan air wudunya. Jadi wudu ini luar biasa. Ustaz, berarti cuma 5 kali. Loh, kalau bisa jaga itu wudu. Muhafazah alal wudu. Berwudu dan menjaga wudu. Ini yang belum, sebagian kita belum biasakan. Berwudu itu biasanya kita sebatas ketika akan apa? Salat. Jadi kalau menjaga wudu dalam setiap keadaan, setiap kita berhadas, kita wudu. Setiap kita berhadas, kita wudu. Itu namanya muhafadzah alal wudu. Menjaga wudu. Dan ini luar biasa. Luar biasa keutamaannya maksudnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hafadha alal wudu illa mu'min." Tidak ada orang yang suka menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Beriman pada Allah. Maka monggo bapak-bapak dilatih kita ini. Dan sekali lagi bapak-bapak, ini kursi yang saya duduki. Saya di sini dituntut untuk menyampaikan. Bukan berarti saya orang yang paling bisa menjaga wudu. Tapi saya terpaksa menyampaikannya untuk mengajak kebaikan diri saya dan bapak-bapak sekalian. Maka ketika suatu saat bapak-bapak duduk dengan saya, tiba-tiba dengar sesuatu dari saya, wudhu ini ustadz ora cepet-cepet wudhu, itulah saya. Ya, saya sebatas menyampaikan. Adapun praktek, orang yang mendengar bisa saja lebih jauh, lebih mulia. Saya kasih contoh. Ramadan itu banyak mubalig. Baca Quran, sesungguhnya Ramadan adalah bulan Quran. Penuhi hari-hari kita dengan baca Quran. Lah ustadznya? Ustadznya itu pagi kuliah subuh. Duha kuliah duha. Duhur kuliah ba'da duhur. Asar ada taklim. Menjelang maghrib, jelang buka puasa. Ba'da taraweh kuliah. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah mutiara yang terpendam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu berkaitan erat dengan apa? Iman. Apa itu akhlak yang mulia? 3 kata. Akhlak mulia adalah badal, ya, badal, memberikan bantuan, ya, badlu an-nada, ya, memberikan bantuan, wa kaful adza, dan menahan gangguan, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadis ini mengajari kita untuk muraqabah dalam potongan yang depan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.